إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan kenikmatannya, dengan pertolongannya kita bisa menunaikan amal ibadah, kita bisa menunaikan berkumpul di majlis ini dalam rangka menunaikan salatu al-jum'ah. Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Ibadallah, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa di antara bentuk ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan serta memuliakan syiar-syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj berfirman, "Dzalika وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Di dalam ayat ke-32 dari surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dzalik, demikianlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, dan barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Maka di antara bentuk ketakwaan seorang hamba ialah memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Islam. fa innaha min taqwal qulub. Allah mengatakan yang demikian itu bisa dilakukan dikarenakan ada ketakwaan di dalam hati seorang hamba, sehingga seorang yang mengaku dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala namun pada kenyataannya dia merendahkan syiar-syiar Allah, menghinakan syiar-syiar Allah, atau dia tidak mau memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ada sesuatu dalam hatinya. Apakah betul dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah ataukah tidak? Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan termasuk bagian dari syiar Islam yang wajib untuk kita muliakan, yang wajib untuk kita agungkan adalah al-masajid, masjid-masjid. Maka kaum muslimin wajib untuk memuliakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk memakmurkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan memakmurkan masjid termasuk bagian dari kesempurnaan iman seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menjadikan memakmurkan masjid termasuk bagian dari tanda kesempurnaan iman seorang hamba. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru." Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang amana billahi wal yaumil akhir. Adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan lafaz innama, yang mana di dalam bahasa Arab lafaz innama memiliki makna al-hasr atau pembatasan. Artinya mereka yang akan dan yang bisa memakmurkan masjid adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Maka di antara tanda kesempurnaan seorang hamba keimanannya adalah dia memakmurkan masjid-masjid Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa saja bentuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Adapun bentuk memakmurkan masjid secara umum bisa kita bagikan atau kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah memakmurkan bangunan masjidnya. Termasuk bagian dari memuliakan dan memakmurkan masjid ialah memakmurkan bangunan fisik masjid itu sendiri. Bentuknya bermacam-macam. Memakmurkan masjid dari sisi bangunannya, seperti seorang ikut andil, ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid, maka dia sudah memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan bangunan masjidnya. Maka siapa saja yang memiliki kemampuan untuk ikut andil dalam pembangunan masjid, maka lakukanlah Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, bana Allahu lahu baitan fil jannah aw kama qala alaihi salatu wassalam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya. Barang siapa yang membangun masjid, mendirikan masjid, yabtaghi bihi wajhallah, dia meniatkan amalan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia memiliki harta, kemudian dia mewakafkan tanah, dia membantu pembangunan masjid, yabtaghi bihi wajhallah, dia melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian-pujian dari orang lain, tidak mengharapkan sanjungan jasa sanjungan dari orang lain, tidak mengharapkan dari amalan ini apa saja yang berkaitan dengan urusan dunia. Dia murni mengikhlaskan niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendirikan untuknya rumah di dalam al-jannah. Keutamaan yang sangat besar bagi siapa saja yang ikut andil dalam pembangunan masjid. Entah itu dia membangun masjid secara utuh dengan harta yang dia miliki, ataupun dia menginfakkan sebagian dari harta yang dia miliki, atau dia ikut andil dengan tenaga yang dia miliki. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Namun perlu diperhatikan, ayyuhal muslimuna ibadallah, bahwa termasuk bagian dari memakmurkan masjid ialah memakmurkan bangunannya. Tetapi perlu diperhatikan, jangan sampai kita membangun masjid atau berlomba-lomba dalam memegahkan masjid-masjid, berlomba-lomba untuk menghiasi masjid-masjid. Ibadallah, bisa jadi amalan ini, berlomba-lomba untuk menjadikan masjidnya itu megah, berlomba-lomba untuk menghiasi masjid, bisa jadi amalan ini bukan termasuk bagian dari memakmurkan masjid, justru termasuk bagian dari amalan yang dilarang dalam syariat, yaitu memubazirkan harta. Selama sesuatu itu tidak dibutuhkan, selama sesuatu itu ada sesuatu yang berlebih-lebihan, maka bisa jadi termasuk bagian dari pemborosan harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Demikian pula dalam firman-Nya, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwanasyayatin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya pemboros, al-mubadzir, yang melakukan perbuatan tabdzir, yang suka memubazirkan harta, adalah saudara syaitan, saudara asy-syaitan. Ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah terjadi hari kiamat hatta yatabaha an-nasu fil masajid, hingga manusia itu berlomba-lomba memegahkan masjid-masjid. Sehingga ibadallah, jangan sampai tujuan kita memakmurkan masjid memakmurkan bangunan masjid, ternyata kebablasan, kelewatan, sampai terjatuh pada pemborosan harta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk bagian dari memakmurkan bangunan masjid ialah menjaga kebersihannya, menjaga kebersihan masjid, menyapunya, mengepelnya, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kebersihan masjidnya. Dan amalan ini bukanlah amalan yang rendah. Amalan ini bukanlah amalan yang hina. Amalan ini adalah amalan yang mulia. Amalan ini adalah amalan yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada dahak, ada ludah di dalam masjid, beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya membersihkannya. Demikian pula ketika ada seorang wanita di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merawat masjid, menjaga kebersihan masjid, menjaga kerapian masjid, meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Sehingga suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, di mana wanita tersebut? Para sahabat pun menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasallam berita duka, dia telah meninggal ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabatnya untuk menunjukkan di mana tempat dia dikubur, di mana makamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke makam tersebut dan menyolatinya, salat jenazah. Menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan amalan ini. Keistimewaan bagi orang-orang yang berusaha untuk menjaga kebersihan masjidnya. Ibadallah, bahkan kalau seorang yang diberi tugas untuk menjaga kebersihan masjid, kemudian dia menjalankan tugas tersebut ikhlas lillahi azza wa jal, apalagi dia meniatkan supaya jamaah yang ikut sholat dalam masjid khusyuk, tumakninah dalam menjalankan sholatnya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, disebabkan dia telah membantu umat manusia, membantu kaum muslimin untuk bisa tetap khusyuk dalam menjalankan sholatnya dalam masjid. Kalau seandainya masjid itu kotor, kalau seandainya masjid itu tidak dirawat, tidak bersih, kira-kira apakah akan tenang orang-orang yang sholat dalam masjid tersebut? Mungkin saja ketika melihat halamannya kotor, sudah tidak mau masuk ke dalam masjidnya. Berbeda dengan masjid yang dirawat, berbeda dengan masjid yang dijaga kebersihannya, maka kaum muslimin yang masuk dalam masjidnya akan merasa enak, tenang, dan akan semakin khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin yang senantiasa memasuki masjid untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah kebersihannya. Jangan kemudian semena-mena membuang sampah dalam masjid, kemudian mengatakan sudah ada tukang bersihnya. Jaga kebersihan masjid. Jangan sampai membuang sampah dalam masjid, mengotori masjid. Ibadallah, karena termasuk bagian dari memakmurkan bangunan masjid adalah menjaga kebersihannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semuanya untuk beribadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian macam yang kedua termasuk bagian dari memakmurkan masjid ialah memakmurkan masjid secara maknawi. Kalau pada khutbah yang pertama tadi kita menyampaikan memakmurkan bangunan masjidnya, meliputi pembangunannya, menjaga kebersihannya, perawatannya, maka pada khutbah yang kedua ini termasuk bagian dari macam memakmurkan masjid ialah memakmurkan masjid secara maknawi, yaitu dengan memanfaatkan masjid tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'anul Karim, menunaikan salat berjamaah, mengadakan majalis al-ilm, tempat menjadikannya tempat kajian Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tetap menunaikan salat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau bersabda, innama huwa li dzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Masjid hanyalah untuk berzikir kepada Allah, salat, dan membaca Al-Qur'anul Karim. Maka ibadallah, inilah sesungguhnya tujuan utama didirikannya masjid, yaitu agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid tersebut. Maka setelah kita memiliki kemampuan untuk membangun masjid, maka makmurkanlah masjid tersebut secara maknawi. Bangunan masjidnya kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian setelah membangun masjid, setelah mengeluarkan harta yang banyak untuk memakmurkan bangunan masjid, ternyata masjid tersebut dibiarkan begitu saja, tidak digunakan atau tidak dimakmurkan secara maknawi, tidak diadakan padanya salat berjamaah, atau bahkan masjid tersebut tertutup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang sangat besar bagi siapa saja yang memakmurkan masjid secara maknawi. Dalam sabdanya beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya, mengkajinya, mengadakan majalis al-ilm di dalam masjid. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berkumpul dalam masjid tersebut akan turun kepada mereka as-sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, mereka juga akan diliputi dengan rahmah, mereka juga akan diliputi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka, memuji mereka di sisi atau di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang besar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi siapa saja yang memakmurkan masjid secara maknawi. memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, mengkaji ilmu agama di dalam masjid. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya ketenangan, akan diliputi rahmah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuji mereka dengan menyebut-nyebut kebaikan, menyebut-menyebutnya di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, dan memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimish shalah.